buat saudaraku Cilo Manis Sis Manis Pili. Jangan lupa like dan komen videoku ya. Jangan download video dan MP3 dari Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record. Salam Manis Sis.